بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Summa ma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadji nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuh fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Yuhfidin azabullah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang mulia ini kita masih diberikan keikhlasan hati untuk saling tanasuf fiddin, saling nasihat-menasihati dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam malam yang mulia ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Adabul Islamiyah. Yang akan kita bahas adalah Adabul Hamalatil Quran, adab bagi para pembawa ataupun penghafal dari Al-Quran. Banyak keutamaan dari Al-Quran yang dahulu telah kita sebutkan. Di antaranya, Al-Quran ini setiap hurufnya dinilai Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 kebajikan. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. sabda, man qara'a harfan min al-kitabillah falahu mislu hasanah wal hasanatu bi asri amthaliha la qulu alif lam min harfun wa lamun harfun wa min harfun. Tidaklah seorang baca dari satu huruf dari Al-Quran maka dia akan dinilai satu kebajikan. Satu kebajikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Rasul tidak menyebutkan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu adalah 3 huruf. maka alif itu satu huruf dinilai setara dengan 10 kebajikan. Lam juga demikian. Mim juga demikian. Ini adalah keutamaan Al-Quran. Maka dijelaskan yufidina azatullah di antaranya yang disebutkan oleh para pendahulu kita yang saleh. Wa qala inna masud radallahu an yanbaghi li hamil al-Quran ay yurfa bil laili idza nas na'imun, yang semestinya dimiliki oleh orang-orang yang membawa Al-Quran atau yang menghafal Al-Quran, itu mereka menghidupkan malam-malam mereka ketika manusia sedang ketiduran. Wa binahari idza nasa mufsirun, dan ketika siangnya mereka berpuasa, ketika manusia sedang berbuka berfoya-foya dengan makanannya. Wa bihusnihi idza nabi yafrahun, dan mereka bersedih mendadaburi Al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Mereka menangis membaca Al-Qur'an. Ketika mereka menapaki ayat-ayat di sana ada ayat-ayat siksaan, mereka ingat bagaimana dosa-dosanya. Ketika mereka melewati ayat-ayat tentang negeri akhirat, kematian, mereka ingat bagaimana dia akan meninggalkan alam yang fana ini. Dan ketika dia mendadaburi ayat-ayat tentang surga, menjadi terharu dirinya untuk dia meneteskan air matanya. Maka dijelaskan oleh Mas'ud, bihusni idan nas yafrahun, orang-orang yang bawa Al-Quran itu adalah ditandai dengan sedihnya ketika manusia sedang tertawa berbahak-bahak. Wabukaihi idan nas yadhakun, dan dengan kesedihannya ketika manusia sedang bergembira dia. Wabisamtihi idan nas yakhudun, dan dengan diamnya ketika manusia sedang banyak bersendokuro, banyak berbicara tentang suatu hal yang tidak ada manfaatnya. Inilah sifatnya orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang membawa Al-Quran. Wabi khusyuhihi idannas yahtalun, dan mereka khusyuk merendahkan dirinya, tawadhu, ketika manusia sombong menolak kebenaran Al-Quran, berbangga-bangga dengan ucapan selain daripada Al-Quran. Karena kita lihat manusia banyak mereka yang menjadikan pola hidupnya selain daripada Al-Quran. Mereka memilih lagu-lagu, memilih nyanyian-nyanyian. Mereka berbangga-bangga dengan nyanyiannya. Bahkan ada dari seorang pemuda yang mereka kalau tidak mendengarkan lagu sehari saja dari lagu tersebut, mereka akan apa? Pusing hidupnya. Dan mereka jauh daripada Al-Quran. Tapi tidak demikian yang diberikan dari sifatnya orang-orang yang membawa Al-Quran. Dari sifatnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendadaburi Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai amal dalam kehidupannya, yang menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupannya, yang menjadikan Al-Quran sebagai hukum dalam kehidupannya. Mereka senantiasa apa? Mereka senantiasa tawadhu. Al-Quran adalah disebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sanulki alaika qawlan thaqila, sungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau, yaitu perkataan yang berat. Al-Quran adalah perkataan yang berat. Sehingga apa-apa yang terucap dari kalamullah ini, wafidina azakumullah, akan berpengaruh kepada jiwa-jiwa seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menjamin akan mengangkat umat ini ketika seorang kembali kepada Al-Quran, bersungguh-sungguh mendadaburi Al-Quran, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kemudian melihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam mengamalkan Al-Quran. Nah, Rasulullah menyebutkan apa? Inna allaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadhu bi aqal. Allah akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa derajat kepada suatu kaum, dan akan menghinakan orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran. Maka Al-Quran ini akan menjadikan hujah bagi kita atau akan menghujat kita. Karena kita sudah mengaku apa? Al-imanu bil kitabillah. Kita beriman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ufidina al-sukullah. Maka beginilah nasihatnya para pendahulu kita yang soleh. Wayan bagi lil hamil Al-Quran. Ayrofa billayli ilana na'imun. Yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh yang mengaku Ahlus Sunnah, yang dia membawa Al-Quran, yaitu menghidupkan malamnya ketika manusia terlelap. Wabinahari idana semuftir, dan dia berpuasa menahan syahwatnya, menahan makannya, minumnya ketika manusia berfoya-foya dengan minuman dan makanannya. Tapi khusnini idana syafrohun, dengan kesedihannya ketika dia diingatkan dari Al-Quran ketika manusia mereka tertawa terbahak-bahak. Ya, wibuka ini idan nas yadhakun, dan dengan tangisnya ketika manusia mereka sedang bergembira. Wabisamdini idan nas yadhakun, dan ketika manusia dalam keadaan bersendokro ia diam. Dan dijelaskan wabin khusyuk ini idan nas yadhakun, dan dengan khusyuknya ketika manusia sedang lalai berbangga-bangga dengan dunia. Nah, wahidina azamullah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, innal qur'ana huwa kalamullah ta'ala, wa huwa asraful kalami wa a'dhamu. Sungguhnya Al-Quran ini adalah kalamullah, dan telah kita jelaskan dahulu ketika seorang membaca Al-Quran, Ar-Rahman, hakikatnya dia sedang apa? Berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Annamal Quran, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Dia sedang berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran kalau Allah, laisa makhluk, dan Al-Quran bukan makhluk. Karena kalau makhluk, nanti dikhawatirkan makhluk itu berubah. Sebagaimana manusia yang dahulu disebutkan, Al-Ata'al al-insani hinu minal dahli lam yakum say'an madkura. Pertama, sesuatu enggak bisa disebut. Menjadi mani, menjadi sekumpal darah, menjadi sekumpal daging, menjadi bayi, kemudian dikeluarkan, kemudian besar, ya tua, meninggal. Hadza makhluk. Tapi Al-Quran adalah bukan makhluk. Maka ketika seorang membaca Al-Quran, akhirnya dia sedang berinteraksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa asraful kalam wa a'dhamu. Dia adalah kalam yang paling mulia dan paling agung. Wa hamalatuhum asraful ummah. Dan orang-orang yang menghafal dan membawa Al-Quran, itu disebutkan adalah semulia-mulia umat. Dan ini mungkin renungan bagi kita semua. Berapa banyak kita menghafal Al-Quran? Berapa banyak? Yahfidina al-Zabullah. Bagaimana pendahulu kita yang soleh? Ya. Mereka senantiasa menyerukan kepada kita semua untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Ada sebagian yang mengira bahwasannya, saya kan sudah taklim setiap saat. Di sana kan juga dibacakan Al-Quran. Maka saya pun ketika sendiri jarang membaca Al-Quran. Coba kalau kita renungkan bagaimana saya dimaksud. Yaitu mereka yang menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran ketika manusia sedang tidur. Ini satu amalan kalau kita jalankan, Masya Allah. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Muzammil bahwasannya ketika seorang di dalam siang hari itu memiliki urusan yang panjang, dan ketika Al-Quran dibacakan pada saat malam hari, itu adalah mereka lebih khusyuk, lebih mengena dalam hati. Sehingga terkadang seorang teringankan beban masalahnya ketika dia apa? Membaca Al-Quran. dia dihilangkan kesedihan-kesedihannya ketika dia membaca Al-Quran. Dan ini sebagaimana wujud yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَيْتَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka hidupnya sempit. Tapi ketika dia kembali kepada Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi luas. Huruf demi huruf, ayat demi ayat, ditadaburi. Diulang-ulang. Sehingga apa? Meresap dalam hatinya. Fidina azabullah. Maka apa? Kita harus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ingat doa fidina azabullah. Rasulullah SAW menyebutkan, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat di yawmul qiyamah. Ya. Bagi pembacanya. Sehingga pada saat itu orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka apa? Tidak memiliki mungkin amalan-amalan yang bisa mendukung untuk membesarkan daripada bebannya dari timbangan kebaikan. Maka ketika dia membaca Al-Quran akan menjadikan apa? Syafaat baginya. Karena setiap huruf dinilai dengan 10 kebajikan. Bahkan dijelaskan, illa syafi mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa masya Allah, sampai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan apa? Caranya adalah dengan keikhlasannya, dari bertingkat-tingkat keikhlasannya. Maka yaqfidina azakumullah, kita jangan meremehkan, ya, walaupun Al-Quran mungkin yang sering menghafal, yang sering membawa, yang baca adalah anak kecil. Kita jangan jadi seorang apa? Yang hanya menonton mungkin. Oh, si A sudah hafal 3 juz, 4 juz, kita yang 5 juz, 6 juz. Kita hanya menonton saja. Para ibu-ibu mau bapak-bapak, ya. Hanya sekedar apa? Dengar ceritanya. Mari kita bersama-sama, ya fidina asakullah, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita. Dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Syekh di sini menjelaskan, wala siyama inta adabu bi adabil Quran. Apalagi bagi orang-orang yang dia membawa Al-Quran ini, maka dia hendaknya beradab dengan adab Al-Quran. Wa kharusu ala ayyakunu ahlan min hajil Quran. Dan dia senantiasa berusaha, bersemangat untuk menjadi daripada ahlul Quran. Fa'inna ma'ahlullah ta'ala. Karena ahlul Quran itu dijelaskan apa? Ahlullah ta'ala. Bayangkan. Dia itu wali-walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala ahlin minan nas. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada wali-walinya daripada manusia. Rasulullah SAW menceritakan. Kila, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu wahai Rasulullah? Maka dijelaskan, qala ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang senantiasa bersama Al-Quran. Ya, maka tidak heran kalau para syaitan ketika disebutkan Al-Quran, mereka lari. Sebagaimana kisah siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika menjaga Baitul Mal, datang seorang pencuri. Ya. Kemudian apa? Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian mau diadukan kepada Rasulullah SAW. Akan tapi pencuri ini minta udzur. Datang lagi pada malam berikutnya. Ya. Sampai ketiga kali Abu Hurairah diajari apa? Diajari oleh syaitan tersebut untuk membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW apa? Membenarkan bahwasanya syaitan itu tidak kembali lagi ketika dibacakan ayat kursi. Tapi sekali lagi waktu di Allah, kalau hanya kita menjadikan Al-Quran cukup sebagai jimat seperti itu, ya, mana mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menolong kita, ya. Mana mungkin kita akan menjadi wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak apa? Membacanya, mendadaburinya, ketika tidak mau berusaha untuk mengamalkannya, dan ketika kita tidak mau untuk berhukum dan menjadikan obat Al-Quran ini sebagai obat dalam kehidupan kita. Ya. Kalau cuma sekedar dibaca, padahal dia dalam kesehariannya adalah orang-orang yang memiliki Al-Quran. Matalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmilu kama sal himar. Selesai. Iya, dia mungkin di Al-Qur'annya banyak di bibit-bibitnya, tapi tidak pernah disentuh, tidak pernah diamalkan, tidak pernah dibaca, tidak pernah ditadaburi, apalagi berhukum dengannya, apalagi menjadikan obat dengannya. Ya, obatnya kalau kepepet. Wah, kalau di sini ada angker-angker saya baca, misalnya. Cuma dijadikan seperti itu. Maka jangan sampai kita disebutkan sejelek-jelek perumpamaan. Sebenarnya khimar, yaitu keledai yang bawa banyak kitab. Yes. Ini wafidina al-Zakullah. Maka dijelaskan, ya, wali Allah subhanahu wa ta'ala, anna awliya Allah la khawfu alaihim walahum yahzan, alladina amanu wa kanu yatakun. Sungguhnya wali-wali Allah itu adalah tidak ada ketakutan atas mereka. Dan mereka tidak ada kesedihan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang yakin kepada Allah, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan konsekuensinya, dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena apa? Orang-orang yang ahlul Quran, dia pasti apa? Berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW, hum ahlullah wa khasatu. Mereka adalah wali-wali Allah dari ahlul Quran itu dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Orang-orang yang dekat dengan orang yang ahlul Quran. Artinya orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Kalau tadi disebutkan, ketika Rasul menyebutkan satu huruf, itu adalah setara dengan 10 kebajikan. Maka dikatakan orang-orang yang terbata-bata, dijelaskan di sana apa? Lahu ajran. Dia mendapatkan dua pahala. Itu orang yang belajar. Maka orang-orang yang berusaha memahami Al-Quran, dan di sini disebutkan khusus kepada Al-Quran, ketika dia membacanya terbata-bata saja diberikan apa? Dua pahala. Satu keutamaan. Sehingga ini menunjukkan bagaimana keutamaan daripada Ahlul Quran dan orang-orang yang dekat dengan Ahlul Quran. Maka pentingnya kita ya fidina asakumullah menjadikan diri kita, istri, anak, keluarga kita untuk menjadi Ahlul Quran. Lakin ya, akan tapi innama yastahaku hadzal fadl. Sungguhnya yang paling berhak dari keutamaan ini, وهذه المنزلة العظيمة من تعبد منهم بأدابه حملة القرآن, adalah orang-orang yang dia mau beradab dengan adab dari adabnya orang-orang yang bawa Al-Quran, maksudnya sebagaimana adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang menjadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beradab dengan adabnya daripada pembawa Al-Quran atau penghafal Al-Quran. Dan kita harus tahu adabnya. Yang pertama, al-adabul ula niyatu soleh, niat yang soleh, niat yang ikhlas. Wadhalika bi ayat sida bihifdihi lil-Qur'an wa ta'limihi lin-nas wa ikra'ihi lahum wajallahu ta'ala wal mardhatillah. Yang demikian itu adalah ketika dia memaksudkan menghafal Al-Qur'an ataupun menjaga Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an ataupun belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu mengharapkan wajallahu ta'ala wa mardhatillah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau niat ngaji, ya, ataupun niat mengajarkan Al-Quran, itu adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. La yuridu bidzalika irdan minad dunya. Tidak menginginkan dengan yang demikian itu yaitu kehormatan daripada dunia. Ya, jangan tertipu kita dengan dunia. Walaupun dunia ini jelaskan memang prasarana dari kehidupan kita, kita cari, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai terbalik. Ketika kita belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, ini ingin mendapatkan kehormatan dunia. Tidakkah kita ingat bagaimana Rasulullah bersabda, "Lau kana dunya ta'tilu indallah jala ba'udah." Seandainya kalau dunia itu ada nilainya sesisi dari sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, masa kok minha kafiran nikmat. Maka orang-orang kafir itu tidak akan diberikan walaupun sekuat air. Ya, makanya beramal itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jalan, diam, berbicara, berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan, dan ini usulnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau kita seperti ini, kalau dipuji kita tidak semangat. Karena kita untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kalau ditelan kita juga tidak mundur. Karena apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan bahwasanya al-ikhlas ya syaratun min syurutil qabulil amal. Ikhlas itu adalah apa? Syarat daripada diterimanya amal. Yang satunya apa? Pak Arif. Selain ikhlas, syarat diterimanya amal apa? Apa? Sesuai sunnah. Nah, Pak Arif sama Pak Heru Ahsan itu. Itu apa? Mutabah. Iya. Pokoknya amalan, segala amalan apapun, ini pasti ada unsur an-niyah wa mutabah. Iya. Dari amalan-amalan, ibadah, muamalah. Adapun muamalah ini lebih cenderung kepada niat ya, karena ada beberapa hal yang mungkin tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi amalan-amalan ke dunia, dan dia adalah merupakan syarat diterimanya amal. Jangan sampai lupa. Dan dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinakunafa. Tidaklah mereka diperintahkan melenggang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikhlaskan di atas agama mereka yang lurus. Wa bil hadis anahu sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis yang dihafal oleh anak-anak, ya tahu bapak-bapak hafalnya nih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana yatrudu ila Allah wa rasulih fa yatrudu ila Allah wa rasulih. Yakin? Teruskan. Innama a'malu binniyat. Bapak-bapaknya coba ditiru. Siapa yang bisa ditiru? Bapak-bapak. Salah ya. Mungkin seperti ini, hafalan Al-Quran. Coba kalau kita satu ayat itu kalau kita ulang-ulang, kita hafal benar, Masya Allah. Mungkin setelah bangun akan ingat itu. Tidur lagi akan ingat itu. Jalan akan ingat itu. Oke, pentingnya untuk apa? Al-Hifz. Awalul ilmi, al-insar, summal istima', summal hir, summal amal, summal nasru. Seingat awal ketika ingin mendapatkan ilmu itu apa? Tenang. Mau kemana sih? Paling tidur kan? Ya, tenang. Kemudian apa? Mendengarkan. Kemudian menjaga. Kemudian apa? Mengamalkan. kemudian menyampaikan. Nah, ini adab yang pertama, yaitu masalah niat. Yaitu apa? Diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya, dan setiap amal itu dinilai berdasarkan niat. Falayan bagi ayat sida fi ta'limihim wa qira'atihim wa hifzihim talab al-manzilah inda an-nas wa ta'zimi indahum aw irdin min iradi dunya thalika haramun la yajuz wa huwa min riya'i fil amal. Maka tidak seharusnya orang-orang yang dia menghafal Al-Quran ataupun dia membaca Al-Quran memaksudkan dari membacanya tersebut, menghafalnya tersebut, mencari kedudukan di sisi manusia. Ataupun ingin dikedepankan daripada di sisi manusia. Didahulukan. Oh, siap itu loh. Siap itu. Hati-hati ini. Nah. Atau ingin dapatkan piala mungkin. Awirdin min iradi dunia. Ataupun dengan tujuan-tujuan dari pada tujuan dunia. Yang demikian ini adalah haram. Tidak boleh. Dan ini bagian daripada ar-riya. Ar-riya. Yang dijelaskan apa? Sebagaimana semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Sehingga tidak terlihat yang bisa menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini fitnah azabullah. Pentingnya kita menjaga niat kita. Yang kedua, tahsinu bi akhlaqil Qur'an. Memperbagus dengan akhlak Al-Qur'an. Allati da'a ilaiha Al-Qur'an wa amara biha. Memperbagus dengan akhlak Al-Qur'an adalah sebagaimana yang diperintahkan Al-Qur'an dan yang diseru oleh Al-Qur'an. Fa ahlul Qur'an hum aulana. Karena ahlul Qur'an itu adalah seutama-utama manusia. Wa bi dzalika bi mukarami al-akhlaq war-rafi al-hisol kasoho. Maka hendaknya mereka adalah memuliakan akhlak-akhlak mereka, kemudian menjunjung tinggi budi pekerti mereka. Al-hisol itu jamak daripada haslah, menjunjung tinggi budi pekerti. Kasoho, sebagaimana seorang yang dermawan, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang membawa Al-Quran ataupun yang menghafal Al-Quran itu memiliki ciri dermawan. Waljud, ya, aljud itu adalah pemurah. Karena jelaskan Rasulullah ajwadannas, Rasulullah itu adalah orang yang paling pemurah ketika masuki bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan adalah orang yang pemurah. Masuk dalam bulan Ramadan adalah orang yang paling pemurah. Wa talabatul wajh, ini yang jarang kita punya. Memiliki wajah yang semeriah. Wajah yang enak dipandang, jangan cemberut. Ini ciri orang yang dia menghafal Al-Qur'an. Wajahnya itu terang. Ya, ketemu saudaranya semangat, murah senyum. Ya. Wa ikramil dhaif, muliakan para tamu. Wa musa'adatil muhtajah, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan. Wa kaffa al adha, menahan gangguan. Misalnya di tengah jalan ada suatu yang mengganggu, disingkirkan. Inilah sifatnya orang-orang yang benar ketika dia menghafal Al-Quran. Waghadza basar, ya, menundukkan pandangan. Wal hilmi, al hilmu itu adalah sopan, sopan santun. Ya, orang yang menghafal Al-Quran kok dia jauh daripada sopan santun, berarti dia kafir, orang-orang yang dusta. Karena apa? Al-Quran mengajarkan apa yang demikian. Ya, seperti yang disebutkan, wa inna dala ala kulubin azim, wa sabri, penyabar, wa rozana, ini berwibawa. Orang-orang yang menghafal Al-Quran ini jangan merendahkan diri di hadapan manusia. Ya. Kalau rendah hati boleh ya, antum merendahkan diri jadi apa? Diremehkan oleh manusia. Jangan. Ya. Menghafal Al-Quran mereka yang membawa kalam Allah. Ya. Mereka harus orang-orang yang disegani oleh manusia, orang-orang yang berwibawa. Nah. Tapi juga tidak boleh sombong, ya, tadi sudah disebutkan. Wa ghairi dzalik, dan yang demikian itu dari selainnya. Walamma su'ilat, ketika Aisyah ditanya ya tentang an akhlaqi Nabi SAW, Aisyah menjelaskan dalam Riwayat Muslim, qalat kana khuluqul Qur'an. Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Bagaimana meniru Rasulullah SAW kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mendaburi Al-Quran, atau tidak pernah mungkin mencoba menghafal walaupun kul a'udzu bin nas. Terus sudah selesai kul a'udzu bin nas, kul a'udzu bin nas, kul a'udzu bin nas, terus. Sehingga apa? Ketika orang tersebut mendaburi Al-Quran atau kalau mungkin bisa menghafalnya, maka dia akan sebagaimana Rasulullah SAW, karena mengukur Quran. Wa makna dalik, maknanya adalah al-amal bih, beramal dengan Al-Quran tersebut. Ya. Ketika Rasulullah SAW disebutkan karena mengukur Quran, maknanya adalah al-amal bih. Rasulullah SAW beramal dengan Al-Quran. Kemudian wa wukufu inda hududih. Rasulullah SAW berdiri atau berada pada batasan-batasan yang dijelaskan dari Al-Quran, wadah dibu bi adabi, dan beradab dengan adabnya Al-Quran, wa itibaru bi ansali wa kisasi, dan mengambil pelajaran-pelajaran, yaitu pelajaran-pelajaran dan permisalan serta kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan ini nanti bisa dilihat bagaimana ketika membahas tafsir Al-Quran. Nah, wadadabaru, kemudian mengadaburinya, wa husnul tilawati, kemudian membacanya dengan bagus, ya, al-sunnah itu diseru oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam adab-adab yang dahulu kita sebutkan, mereka harus membaca Al-Quran dengan baik. Misalnya Rasulullah SAW menjelaskan apa? Dari hadis Abu Daud, di sana dijelaskan zinul Quran bi aswatikum, fa inna sawtal hasanah yazidul Quran hasanah, hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian, karena ketika suara kalian ini bagus akan menghiasi bagusnya Al-Quran. Nah, maka wafidina al-zakumullah, di antaranya adab yang kedua adalah membaguskan dengan akhlak Al-Quran, itu maknanya diantaranya adalah membaca dengan baik, yaitu dengan tertil wa tajwid. Kalau kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang, jadi adab yang sangat penting yang harus kita punyai. Kita ingatkan lagi bagaimana pesan Ibu Mas'ud, ya, diantaranya ciri al-sunnah yang mereka adalah mengemban Al-Quran ini, yang menghafal Al-Quran. Mereka itu senantiasa apa? Menghidupkan malam-malam mereka ketika manusia sedang tidur. Kemudian di siang mereka berusaha untuk berpuasa. Sedang manusia sedang berbuka. Ya. Kemudian baca Al-Quran dengan bersedih ketika manusia sedang berfoya-foya. Kemudian banyak diam ketika manusia bersendubur atau menghambur-hamburkan kata, dan khusyuk serta tawaduk ketika manusia berlari membanggakan diri dan menjauh daripada Al-Quran. Wallah ta'ala insyaAllah, yang benar di Allah ta'ala, insyaAllah dari kami yang baik. Kita akhiri dengan doa dan putar majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.